berjuang senja hari, denai menyesali diri, indak mungkin bata mulai. Jo urang nan dan sayangi, antah dimakininyo barado. Terima kasih. bisa untuk sementara juga. Kasih cinta parek tajali pabilang tahun masa lamonyo, banyak rintangan dilalui berdua. Genggam janji jagolah hati, yakinlah denai pastikan menanti. Janji suci kepala minan tahu ki. Pastikan menanti janji suci kepala.